Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah dakwah. Dakwah adalah sebaik-baik amalan. Dakwah adalah sesuatu yang penting bagi umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Fussilat ayat yang ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada yang ucapannya paling baik selain dari orang-orang yang senantiasa menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah dan beramal saleh, kemudian menyatakan bahwa dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, misi dari dakwah yang benar itu ada 4. Yang pertama, al-amalu ala i'la'i kalimatillah fil ardh. Berupaya, bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Maka orang-orang yang berdakwah untuk tujuan meninggikan dirinya sendiri atau meninggikan kelompoknya, mempopulerkan dirinya sendiri atau mempopulerkan kelompoknya, mereka adalah orang-orang yang berada di jalur dakwah yang salah. Misi yang kedua dari dakwah yang benar adalah ada'u amanati tablighi wal bayan, menunaikan amanat untuk menyampaikan ajaran Islam dan menjelaskannya kepada umat. Maka orang-orang yang dakwahnya mencari kedudukan, mencari jabatan, adalah orang-orang yang tidak berada di atas jalur dakwah yang benar. Kemudian misi dakwah yang ketiga adalah as-sa'yu li ikhrajin nasi min jawril adyani ila adil Islam. Berupaya membimbing dan mengeluarkan manusia dari segala ajaran yang menyesatkan, dari segala ajaran yang mengandung kezaliman dan kejahatan, menuju ajaran yang benar, menuju ajaran yang hak, menuju keadilan Islam. Maka siapa saja yang tujuan dari dakwahnya bukan untuk ini, tetapi untuk memperkaya diri, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menjadikan dakwah sebagai wasilah mendapatkan keuntungan dunia, mereka adalah orang-orang yang tidak berada di atas jalur dakwah yang benar. Yang keempat, iqamatul hujjah alal mukhalifina wadhalina wal kafir. Misi dari dakwah yang benar adalah menegakkan hujjah kepada orang-orang yang menyimpang, kepada orang-orang yang berada di atas kesesatan, kepada kaum kafirin. Ini misi dakwah yang benar. Maka apabila kita temukan ada orang-orang, atau sebuah kelompok yang berdakwah dengan tujuan agar dakwahnya diterima di setiap tempat, agar dakwahnya memiliki banyak pengikut tanpa memperdulikan perkara-perkara yang menyimpang, tanpa memperdulikan perkara-perkara yang batil, mereka berada di atas jalur dakwah yang salah. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka tidak setiap dakwah Islam itu di zaman sekarang mengajak kepada sesuatu yang benar. Kita harus lebih berhati-hati. Kita diajarkan untuk senantiasa kritis, selalu bertanya dan mencari tahu. Zaman yang kita berada di atasnya adalah zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan tipuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sayati alaikum zamanun," akan datang kepada kalian suatu zaman, tahun-tahun yang di dalamnya penuh dengan tipuan, yang jujur didustakan, yang khianat dianggap sebagai orang yang amanat, terpercaya, yang batil dianggap sebagai sesuatu yang hak, dan sebaliknya yang hak dianggap sebagai sesuatu yang batil. Wal'iyadzu billah. Mengetahui dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang penting. Karena dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah berbeda dengan dakwah-dakwah lainnya. Dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah berpijak di atas prinsip-prinsip yang jelas. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Siapapun yang mengikuti dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah, maka akan mendapatkan rasa aman, tentram, dan nyaman. Akan merasakan betul-betul berada di atas perkara yang hak, bila syak, tanpa ada keraguan. Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dan mengurai prinsip-prinsip dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah dengan gamblang. Maka prinsip dakwah ahlus sunnah, dakwah salafiyah yang pertama adalah al-ihtimamu wal-inayatu bitalabil ilmi syar'i wat-tafaqquh fid-din. Perhatian dan fokus kepada ilmu syar'i serta tafaqquh fid-din. Ketika banyak dari kelompok-kelompok Islam yang sudah tidak peduli lagi dengan ilmu, ketika banyak dari kalangan kaum muslimin yang punya kesemangatan menjalankan agamanya tetapi tidak perhatian terhadap ilmu, maka dakwah salafiyah dari sejak awal kemunculannya selalu memberikan perhatian dan fokus kepada ilmu syar'i. Kenapa? Karena ilmu syar'i huwa ar-rakizatu wal asasul matin alladhi taqumu alaihi al-hayat, adalah sumber utama dan landasan yang paling kuat yang berdiri tegak di atas landasan itu kehidupan. Membina setiap individu muslim, membina komunitas masyarakat muslimin, tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Ketahuilah, berilmulah. Miliki ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang perkara-perkara yang penting terkait dengan agama. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan mintalah ampunan kepadanya atas dosa-dosamu dan dosa-dosa kaum mukminin. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengapa prinsip dakwah salafiyah yang pertama adalah fokus dan perhatian terhadap ilmu? Jawabannya adalah karena saat ini banyak sekali dakwah-dakwah yang mengatasnamakan Islam. Jalan-jalan yang mengatasnamakan Islam. Akan tetapi semuanya justru mencelakakan. Yang menyelamatkan itu hanya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa itu? Sunnah. Hanya sunnah yang menyelamatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadza sirati mustaqim." Inilah jalanku yang lurus. Tidak ada jalan yang lain kecuali jalan sunnah. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqiman yang lurus. Lalu apa kata Allah? Fattabi'uhu, ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain meskipun mengatasnamakan Islam. Meskipun mengatasnamakan kepentingan Islam. Kalau tidak di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak benar. Jangan diikuti. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِيلِهِ. Semua jalan-jalan itu hanya akan memisahkan kamu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala mengatakan, وَلَا سَبِيلَ إِلَى سُلُوكِ سَبِيلِ السُنَّةِ إِلَّا بِالْعِلْمِ. Tidak ada jalan bagi seseorang yang bisa mengantarkan kepada sunnah illa bil ilmi, kecuali ilmu. Ilmu yang akan bisa mengantarkan kita sampai kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itulah dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah memberikan perhatian yang serius terhadap yang namanya ilmu. Ya. Dan ini jauh berbeda dengan dakwah-dakwah lain. Kemanapun kita pergi, mendengar ada dakwah salafiyah, kemudian kita mendatanginya, maka hal pertama yang akan kita lihat adalah fokus dan perhatian mereka terhadap ilmu. Beda dengan dakwah ikhwanul muslimin. Beda dengan dakwah jamaatut tabligh. Beda dengan dakwah hizbut tahrir. Beda dengan dakwah kelompok-kelompok lainnya. Perhatian mereka terhadap ilmu sangatlah sedikit. Ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, "An-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab." Kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Karena الرجل يحتاجه الى طعام والشراب في اليوم مره او مرتين. Karena seseorang butuh makan dan minum dalam satu hari maksimalnya sekali atau dua kali. Wahajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasihi, sedangkan kebutuhannya terhadap ilmu sejumlah tarikan-tarikan nafasnya. Ya. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau menyatakan seperti ini. Kebutuhan manusia kepada ilmu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum. Maka dakwah salafiyah, dakwah yang memberikan perhatian dalam bidang ini. Dalam bidang ilmu. Ya. Sepanjang sejarah, perjalanan dakwah salafiyah selalu seperti itu. Ya. Dari sejak zaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sampai zaman kita ini. Ya. Perhatian mereka begitu besar terhadap ilmu dan tafaqquh fiddin. Nah. Ikhwan fiddin rahimakumullah, prinsip yang kedua adalah al-hirsu ala tatbiqil amali lil Islam. Bersungguh-sungguh dalam mempraktekkan Islam dalam bentuk amalan. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang mengajak umat untuk mempraktekkan Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara totalitas. Kesungguhan itu bisa dalam bentuk pelaksanaan terhadap perkara-perkara yang diwajibkan. Seperti sholat lima waktu, berbakti kepada kedua orang tua, atau juga kesungguhan dalam bentuk mengamalkan sunnah. Seperti sholat-sholat sunnah, sholat witir, qiyamul lail, infaq, dan yang lainnya. Yaqulu Abu Abdurrahman, Abdurrahman As-Sulami. Imam Abu Abdurrahman, Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala. Seperti dikutip dalam tafsir Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, haddathuna alladhina kanu yuqri'unana al-Qur'an, yakni as-sahabah, annahum kanu yastaqri'una min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha min al-'amal, fata'allamna al-Qur'an wal 'amal jami'an. Orang-orang yang telah mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, yaitu para sahabat, mereka apabila belajar Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian sudah mempelajari 10 ayat darinya, maka mereka tidak melewatinya sampai mereka mengamalkan kandungannya. Setiap 10 ayat yang mereka pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka amalkan isi dan kandungannya. Maka fata'allamna al-Qur'an wal 'amala jami'an. Kami pun, kata Abdurrahman As-Sulami, mempelajari Al-Qur'an dan sekaligus mengamalkannya. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas, fahadha huwa manhajus salaf. Inilah dia manhaj salaf. Inilah dia metodologi para salaf. Mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Maka sekali lagi, dakwah salaf, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain memberikan perhatian dan fokus terhadap ilmu, juga mengajak untuk mengamalkan ilmu. Ini tidak ditemukan pada dakwah-dakwah yang lainnya. Ada dakwah yang nampaknya begitu perhatian terhadap amal, tetapi meninggalkan dasarnya, apa? Ilmu. Pembicaraannya amal, amal, amal, mengajak manusia untuk beramal, tetapi meninggalkan ilmu. Akibatnya, banyak sekali amalan-amalan yang diserukan kepada umat, amalan-amalan yang justru tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Ada juga dakwah yang menitik beratkan kepada ilmu, mengajak umat untuk belajar, belajar, belajar. Berbagai macam teori ditawarkan, berbagai macam disiplin ilmu diajarkan, ilmu tafsir, ilmu hadis. Tetapi kosong dari yang namanya amal. Ambisinya hanya memperbanyak wawasan saja. Mengejar prestisius. Ada juga dakwah yang sama sekali tidak perhatian kepada ilmu dan juga tidak perhatian kepada amal. Ilmu tidak, amal juga tidak. Adapun dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah menggabungkan antara keduanya. Berilmu dan beramal. Karena mengamalkan ilmu adalah sebuah upaya untuk membebaskan diri dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'al. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Kadzara maktan 'indallah an taqulu ma la taf'al. Sungguh besar kemurkaan Allah kalian mengucapkan sesuatu yang justru kalian tidak kerjakan. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalamnya tidak terdapat kontradiktif. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah adalah dakwah yang selalu berjalan lurus. Ada sinkronisasi antara ilmu dengan amal. Selalu mengaitkan ilmu dengan amal. Ada ilmu maka ada amal. Ada amal maka ada ilmu. Mengamalkan ilmu din, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah sebagai bentuk membebaskan diri dari sifat-sifat Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, namun kemudian mereka tidak memikulnya, maka seperti seekor keledai yahmilu asfar, yang memikul tumpukan-tumpukan kita. Wawasannya boleh. Ilmunya, masya Allah. Tetapi semua itu tidak benar. Kosong. Karena tidak ada. Kemudian kata Allah, bisa matalu qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah. Sungguh jelek sekali perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Mengamalkan ilmu din, ilmu yang sudah diketahui, adalah sebagai upaya untuk mendapatkan tujuan yang utama dari sebuah ilmu. Imam Fudail bin Iyadh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, La yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mal bihi. Seorang alim itu akan tetap dikatakan bodoh, bagaimanapun ilmunya, seluas apapun ilmunya, akan tetap dikatakan jahil. Hatta ya'mal bihi, sampai dia mau mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Kita tidak harus minder ketika mendengar sebuah nama, kemudian berderet di belakang namanya label MA, doktor, atau apapun itu labelnya. Tidak perlu minder, tidak perlu kikuk ketika mendengar sebuah nama doktor Fulan bin Fulan. Tidak perlu keder ketika berhadapan dengan seorang ustad lulusan Jamiah Islamiyah Madinah yang tingkatannya sudah mencapai level profesor. Semua itu tidak ada artinya kalau tidak nampak dalam amalannya. Gak ada artinya. Dan kita tidak perlu tertipu. Dengan mereka. Walaupun mereka mendakwahkan sunnah. Mengajak umat kepada sunnah. Kalau ternyata amaliyahnya bertolak belakang dengan manhaj sunnah, tidak ada artinya. Tidak ada harganya. La yazalu al-alimu jahilan bima alima hatta ya'mal bihi. Seorang alim akan tetap dikatakan jahil. Seorang doktor tetap jahil. Seorang profesor tetap jahil. Seorang ustadz tetap seorang yang jahil. Kalau tidak mau mengamalkan ilmunya. Seorang dokter tetap dikatakan hizbi. Seorang ustadz tetap dikatakan hizbi. Meskipun mendakwahkan sunnah. Meskipun mengajak umat kepada sunnah. Kalau ternyata dalam prakteknya justru banyak melanggar prinsip-prinsip sunnah. Dan tidak perlu ragu antum untuk mengatakan hal yang seperti itu. Dia seorang ustadz. Lah. Jahil. Dia seorang dai salafi, tidak hizbi. Loh, dia keluaran Jamiah Islam Madinah, walaupun begitu. Tidak perlu lagu. Karena dakwah salafiyah tidak membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Dawah salafiyah, dawah ahlus sunnah wal jamaah membutuhkan orang-orang yang selalu berusaha untuk menyatukan antara ilmu dengan amal. Bukan hanya sekedar teori. Bukan hanya sekedar ajakan, bukan hanya sekedar seruan kepada umat agar mengikuti sunnah, mengikuti manhaj salaf. Nah. Selanjutnya kata Fudail bin Iyaw, fa idza amila bihi kana aliman. Kalau seorang alim tadi mau mengamalkan ilmunya, kana aliman. Kalau seorang yang mengajak kepada manhaj salaf itu, dia juga mengamalkannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia salafi. Kalau tidak, tidak. Ya. Maka dakwah salafiyah ikhwan fillah rahimakumullah adalah dakwah yang juga memberikan perhatian terhadap amal dan mengajak umat untuk menyibukkan diri dengan amal. Tidak mengajak umat untuk menyibukkan diri dengan politik, tidak mengajak umat untuk menyibukkan diri dengan soal ekonomi, memikirkan ekonomi bangsa. Tidak mengajak umat untuk melakukan demonstrasi. Tidak mengajak umat dan menyibukkan umat untuk melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan bangsa dan negara. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengajak umat untuk menyibukkan diri dengan amal. Karena inilah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan. Prinsip yang berikutnya, yang ketiga, ad-da'watu ilallahi ta'ala ala basiratin. Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah. Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza mannallahu ta'ala 'alal muslimi bil ilmi wal 'amali fa'alaihi an yubadira ila isali hadzal khair lin nas an tariqi da'watihim wa nushihim wa irsyadihim." Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada seorang muslim berupa ilmu dan amal. Ilmu dan amal itu adalah kan anugerah Allah yang terbesar, yang patut untuk kita jaga. Karena berapa banyak orang yang tidak diberi taufik untuk bisa mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Maka apabila seorang muslim dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu dan amal, fa'alaihi an yubadira ila isali hadzal khair linnas, maka hendaknya dia bersegera untuk menyampaikan kebaikan ini kepada seluruh manusia. An tariqi da'watihim, melalui jalan mendakwahi mereka, menasehati mereka, dan memberikan arahan kepada mereka. Maka dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah adalah dakwah yang juga memberikan perhatian yang besar dalam kebaikan umat. Melalui pintu dakwah, bukan hanya perhatian terhadap ilmu, tidak juga perhatian terhadap amal, namun di samping memperhatikan ilmu dan amal, juga dakwah. Ya. Menyampaikan kebaikan kepada umat melalui dakwah adalah merupakan amalan para anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Quran surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili," katakanlah olehmu wahai Muhammad, "hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru manusia ke jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku." Nah. mengajak manusia kepada kebaikan, pahalanya sangat besar. Dalam hadis yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara dakwahmu, melalui perantara ajakanmu, maka itu jauh lebih baik bagimu min humrin na'am, daripada unta merah, sebuah harta yang sangat berharga pada saat itu. Ya. Maka bersemangatlah untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah adalah dakwah yang berupaya untuk mengajak manusia kepada kebaikan di setiap zaman dan tempat. Dimanapun ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka disitulah ada ajakan kepada kebaikan. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, mereka bukanlah orang-orang yang menutupi diri. Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membuka diri. Mengajak orang lain kepada kebaikan, mendakwahkan kitab dan sunnah. Ya. Dakwah Salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang murni ajakannya hanya kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah bukanlah dakwah yang mengajak umat untuk bergabung kepada sebuah organisasi. Berbeda dengan dakwah-dakwah lainnya. Ya. Tidak sedikit kelompok-kelompok dakwah di tengah-tengah kita memiliki kesemangatan yang luar biasa. Tetapi, ya, maksud dan tujuannya bukan mendekatkan umat kepada kebaikan, bukan mengenalkan umat kepada kebaikan, namun justru memperbanyak pengikut, menguatkan kelompoknya, atau mencari keuntungan dunia. Nah. Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang sangat takut dari fitnah dunia. Nah. Dimanapun kita temukan duat ahli sunnah wal jamaah, maka mereka adalah orang-orang yang paling berhati-hati terhadap yang namanya dunia. Karena dunia di mata para salaf adalah da'uddin, penyakit agama. Kalau seandainya para da'i-da'i ilallah ini lebih suka kepada penyakit, maka bagaimana mungkin mereka bisa mengobati manusia? Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi dokter umat? Tidak sedikit dari dakwah-dakwah yang ada menyimpang gara-gara mal, gara-gara dunia. Orang-orang yang dulunya bergabung dalam dakwah Salafiyah, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian menyimpang, di antaranya juga karena dunia, karena mal, karena harta, tidak sabar. Yang tadinya dalam dakwah salafiyah, kemudian terlempar dan masuk ke dalam dakwah sururiyah. Karena apa? Karena mal, karena dunia. Tidak sedikit juga orang-orang yang dulunya bergabung dalam dakwah salafiyah kemudian masuk ke dalam dakwah halafiyah karena mal, karena dunia. Ya. Nasallallahu salama. Nah. Kemudian Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu taala mengatakan wa mimma yanbaghi an yu'lam huna annahu la yushtaratu liman yakunu da'iyan ila Allah an yulimma bi jami'il ahkami syar'iyyah. Perkara yang penting diketahui di sini adalah bahwa tidak disyaratkan bagi orang yang mengajak manusia ke jalan Allah menguasai seluruh hukum-hukum syariat. Walakinnal wajib alaihi an yakuna aliman bima yad'u ilaihi, akan tetapi wajib baginya mengetahui ilmu tentang sesuatu yang didakwahkannya. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau kita sudah tahu tentang satu ayat dalam Al-Quran, kita sudah memahaminya dengan benar, mengambil dari pemahaman para ulama, maka kita sampaikan kepada umat. Meskipun kita tidak tahu tentang persoalan-persoalan lainnya, hukum-hukum lainnya. Nah. Kalau kita sudah tahu tentang satu hadis, tahu tentang kesahihannya, ya, memahami teksnya dengan benar, kemudian kita juga sudah menguasai penjelasannya dari para ulama, maka ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikannya kepada orang lain. Dan itu termasuk dakwah. Dakwah tidak selalu dilakukan di forum-forum resmi. Dakwah bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Ya. Yang terpenting adalah ketika kita akan mengajak orang lain kepada kebaikan, kita sudah mengetahui dan menguasai apa yang kita sampaikan. Bukan mengada-ngada. Ya. Kemudian dikutip di sini, perkataan Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Qasim rahimahullahu taala di footnote Kitab At-Tauhid, qala wala budda lidda'wati ila Allah min syartain. Dakwah kepada Allah itu harus memenuhi dua syarat. Apa itu? Yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillah. Dakwah itu dakwah yang dibangun di atas landasan ikhlas karena Allah. Nah. Bukan karena satu kepentingan. Bukan karena satu tujuan yang ingin dicapai. Entah itu tujuan dunia atau tujuan wanita. Karena tidak jarang ada da'i-da'i ilallah ketika menghabiskan waktunya untuk berdakwah, ternyata tujuannya hanya untuk mengumpulkan harta benda atau mengumpulkan wanita. Mempopulerkan namanya kepada akhwat-akhwat. Membuat grup khusus akhwat muslimah. Masya Allah. Ya. Tujuannya berdakwah, tetapi caranya tidak benar. Hati-hati. Nah. Setan begitu kuat bermainnya dalam soal ini. Maka siapapun yang hendak berdakwah di jalan Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, syarat pertama yang harus terpenuhi adalah dakwah dan ajakan itu hendaknya berdiri di atas landasan ikhlas lillahi azza wa jalla. Bukan apa-apa. Berarti tidak sembarangan orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Meskipun ada orang yang banyak dari segi ilmu, luas pengetahuan dan wawasannya, belum tentu cocok. Belum tentu pas kalau dijadikan sebagai da'i ilallah. Karena dakwah harus dibangun di atas landasan ikhlas lillahi azza wa jalla. Dan ingat, karena dakwah itu amalan yang mulia, amalan yang besar, maka setan tidak akan tinggal diam. Bisa saja atas nama dakwah seseorang berhubungan secara gelap dengan seorang wanita. Lewat SMS, lewat WA, WhatsApp, dan yang lainnya. Na'udzubillah. Bisa saja atas nama dakwah seseorang lebih perhatian kepada orang-orang kaya. Kasihan, mereka butuh ilmu. Kasihan, hartanya sudah banyak, tetapi mereka tidak tahu harus disalurkan kemana. Kasihan orang-orang kaya itu, mereka baca Quran saja tidak bisa. Ya. Akhirnya melakukan privat-privat. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Rumah orang-orang kaya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sebagian dai halabiyun mereka rusak karena ini. Rusak karena ini. Terutama mereka-mereka yang tinggal di ibu kota. Mereka-mereka yang tinggal di Jakarta. Rusak karena gara-gara ini. Masuk dari satu rumah ke rumah yang lain. Rumah orang-orang kaya. Apa yang dilakukan? Ngajar ikra. Masyaallah, enak sekali. Ngajar ikra, enggak perlu murojaah, ya kan? Enggak perlu susah payah buka kitab. Tidak. Ngajar ikra sesuatu yang enteng, gampang. Tetapi selepas itu, dikasih amplop 10 juta, 5 juta. 5 juta itu paling sedikit ya, ikhwah. Sedikit itu. Ngajari ikra cuma sejam paling lama. Ya. Atau bahkan setengah jam. Setelah itu dikasih jamuan yang luar biasa. Kemudian dikasih amplop 5 juta, 10 juta. Kegiatan yang seperti ini telah merusak mereka. Ya. Membuat pola pikir menjadi berubah. Ya. Apalagi hidup di Jakarta, ya kan? Nah. Yang ada dalam pikirannya bagaimana bisa senang. Bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kita ustadz, kita juga manusia. Kita juga pengen naik mobil. Kita pengen nyetir mobil. Kita ustadz, kita manusia, kita juga ingin berangkat haji. Kalimat-kalimatnya. Bahasa-bahasa yang keluar. Ini adalah ustad-ustad yang bermental kerupuk. Bermental tempe. Tidak siap hidup. Tidak siap hidup. Ustad-ustad yang kalahan. Kucing. Bukan singa. Kucing. Subhanallah. Harta dunia telah banyak menyeret dai-dai ilallah kepada kebinasaan. Maka ikhlas billahi azza wa jalla adalah sesuatu yang memang berat. Tetapi tidak ada cara lain. Kalau kita ingin menegakkan dakwah ilallah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, melahirkan sekian kebaikan dan keberkahan, maka harus ikhlas di dalamnya. Meskipun kita susah payah, ya, tidak jadi masalah. Nah, kita tidak akan menyesal. Karena tujuan kita, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an takuna wafqa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa an yakuna da'i arifan bima yad'u ilaihi. Yang kedua, syaratnya adalah dakwah itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping tentu saja orang yang berdakwah itu harus dalam keadaan memiliki ilmu. Kemudian beliau mengatakan, fa'in akhalla bil awal kana musyrikan. Kalau seandainya syarat yang pertama tidak terpenuhi, yaitu ikhlas liwajhillah, kana musyrikan, maka jatuh ke dalam kesyirikan. Wa'in akhalla bithani kana mubtadi'an. Dan kalau seandainya tidak memenuhi syarat yang kedua, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mubtadi'an, maka akan menjadi seorang mubtadi. Ya, akan menjadi seorang mubtadi. Nah. Dengan demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, maka wasailud dakwah, sarana-sarana yang dijadikan untuk dakwah adalah tauqifiyah, kata para ulama. Tauqifiyah, sesuatu yang harus selalu sesuai dengan tuntunan syariat. Ini juga hal yang penting untuk diperhatikan di masa ini. Ya. Di masa modern. Ya. Banyak kemudahan. Banyaknya kemudahan yang kita jumpai di masa sekarang ini, jangan sampai membuat kita bermudah-mudah. Ya. Jangan sampai membuat kita terlena. Kemudian melakukan inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru dalam dakwah. Yang justru menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan prinsip dakwah para salaf. Hati-hati. Jangan sampai kemudahan-kemudahan yang ada ini malah membuat dakwah kita menjadi dakwah hizbiyah. Waliyahubillah. Ya. Imam Abdullah At-Tustari, Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kullu wajdin la yashhadu lahul kitab wa sunnah fahuwa batil. Setiap temuan-temuan yang baru, yang tidak diperkuat oleh kitab dan sunnah, yang tidak didukung oleh kitab dan sunnah, adalah batil. Nah, dakwah dengan cara membuat film. Yukhaliful kitab was sunnah. Menyelisihi kitab dan sunnah. Tidak didukung oleh kitab dan sunnah. Jauh dari prinsip dakwah salafiyah. Dakwah dengan cara membuat drama. Sebuah cerita. Mau yang bentuknya drama dewasa. Ataupun drama anak-anak kecil. Antum tahu. Rojaiyun itu sudah sampai pada tingkatan yang seperti ini dalam dakwahnya. Membuat film dewasa. Membuat film atau drama anak-anak kecil. dijadikan sebagai sarana dakwah. Rajaiyun sampai pada tingkatan yang seperti ini waliyallahu. Kenapa? Karena bermudah-mudah. Memanfaatkan kemudahan yang ada hingga akhirnya mereka bermudah-mudah di dalamnya. Inna hada din yusrun, sesungguhnya agama ini sudah mudah. Jangan kau cari-cari kemudahan di dalamnya. Sudah mudah. Mau mencari kemudahan yang mana lagi? Kemudahan yang ada dalam Islam itu adalah kemudahan yang tetap berada di jalur syariat. Sesuai dengan bimbingan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haula raja'iyun halabiyun saat ini atau bahkan sudah lama ya, mereka lakukan menjadikan video-video televisi sebagai sarana utama dalam dakwah. Lihat, sarana utama dalam dakwah. Mungkin sebagian akan berhujah, para ulama ada yang membolehkan. Baik, para ulama ada yang membolehkan, tapi mereka tidak seperti kalian. Dalam batas apa mereka membolehkannya? Dan seperti apa yang kalian lakukan? Dakwah mengajak umat kepada sunnah melalui iklan-iklan. Yang seperti ini pernah dicontohkan. Adakah ulama yang melakukannya? Sebutkan siapa ulama yang melakukan. Nah, jangan berbodoh-bodoh. Jangan bandingkan antara kalian dengan ulama. Jangan berdalih dengan satu sisi yang dilakukan oleh para ulama. Karena hal tersebut butuh kepada pembelajaran yang lebih dalam dan penelaahan yang lebih dalam lagi. Terbukti Syekh Shalih Al-Fauzan tidak ridho kalau beliau di kamera, tidak ridho dengan dakwah melalui televisi-televisi. Hatta Syekh bin Baz yang kata mereka dan selalu disebar-sebarkan oleh mereka membolehkan dakwah lewat televisiun, kalau kita cermati, kalau kita telaah ucapan beliau, sesungguhnya tidaklah semutlak apa yang mereka katakan. Ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, sarana dakwah adalah tauqifiyah. Perkara yang harus selalu disesuaikan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ya. Kita harus berhati-hati dalam hal ini. Setan juga ikut bermain. Prinsip yang berikutnya, yang keempat, adalah al-ihtimamu bi-aqidatis salaf ilman wa amalan wa ta'liman. Memberikan perhatian terhadap perkara akidah. Ya. Dari segi ilmu, amal, dan juga ta'lim. Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala mengatakan, wa inna mimma yu'sifu annana asbahna nasma fi hadhihi al-awana al-akhirah kalaman yunabidh al-aqidah. Perkara yang menyedihkan, di mana saat ini, di waktu-waktu Terakhir ini kita mendengar pernyataan-pernyataan yang justru yunabidul aqidata, melanggar akidah, meremehkan akidah, melecehkan urusan akidah. Muhammad bin Surur Zainal Abidin dulu, sudah lama sekali, ia mengatakan bahwa pelajaran-pelajaran akidah, ilmu-ilmu akidah adalah ilmu yang telah usang. Berbeda dengan fiqhul waqi. Fiqhul waqi adalah ilmu yang selalu baru, sesuai dengan perkembangan zaman. La hawla wa la quwata illa billah. Ilmu akidah dianggap sebagai ilmu yang telah usang, ilmu yang lalu. Ilmu yang tidak akan membuat seorang muslim bisa maju. Ilmu yang justru membuat seorang muslim terbelakang. Ini jelas sebuah musibah. Karena di dalam agama kita, akidah, tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Asy-Syaikh rahimahullah taala mengatakan fal khalqu bi ajmaihi innama khuliqa li ghayatin 'uzma. Seluruh makhluk sesungguhnya diciptakan itu untuk satu tujuan yang paling besar. Apa itu? Ubudiyatullah taala. Penghambaan kepada Allah tabaraka wa taala, yang itulah berhubungan dengan tauhid dan akidah. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Beliau rahimahullahu taala juga mengatakan, wallahu subhanahu wa taala lam yursil ar-rusula wa lam yunzil al-kutuba illa li ajli tahqiqi at-tauhid wa da'wati an-nas ilaihi. Allah subhanahu wa taala tidaklah mengutus para rasul, tidak pula menurunkan kitab-kitab melainkan untuk tujuan tahqiqi at-tauhid, mewujudkan tauhid dengan benar, wa da'wati an-nas ilaihi, dan mengajak manusia kepadanya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, yunazzilul malaikata birruh min amrihi. Dialah Allah subhanahu wa taala yang telah menurunkan malaikat dengan membawa wahyu, ala man yasha min ibadihi, kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqu, agar hamba-hambanya itu memberikan seruan kepada seluruh manusia bahwasannya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepadaku. Wa kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagaimana disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'bud. Tidaklah kami mengutusmu, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perintah pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah tauhid. Menyangkut urusan akidah. Hal itu disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan kepada orang-orang ya, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah. Jika seruan pertama di dalam Al-Quran mengajak kepada tauhid, maka tentu dakwah yang harus dilakukan ketika mengajak manusia kepada kebaikan adalah dakwah kepada tauhid, dakwah kepada urusan akidah. Dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah adalah dakwah yang begitu besar perhatiannya terhadap akidah, terhadap tauhid. Karena ini asas, ini pondasi dan landasan utama selamat atau tidaknya seseorang berdasarkan akidahnya. Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah kepada akidah, kepada tauhid sebagai pembuka dalam dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala menyinggung soal ini dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-59, ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya kalian tidak punya ilah kecuali Dia. Semua rasul tanpa terkecuali menjadikan dakwah kepada tauhid, dakwah kepada akidah sebagai pembuka dalam dakwahnya. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada persoalan akidah adalah perkara yang selalu baru. Perkara yang harus selalu diutamakan di setiap zaman dan di setiap tempat. Tidak ada istilah kalau sekarang tidak perlu kita mempelajari tauhid. Kalau dulu mungkin, karena zaman dulu banyak terjadi kemusyrikan, banyak orang-orang yang menyembah berhala. Kalau zaman sekarang tidak ada. Tidak ada yang menyembah berhala. Kata siapa? Ya. Coba suruh jalan-jalan. Ya. Suruh jalan-jalan orang-orang yang mengatakan tadi ke tempat-tempat yang di situ terjadi kemusyrikan, pemujaan. Mungkin dia tidak tahu. Kasih tahu. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kesyirikan sampai detik ini terus terjadi di berbagai tempat. Maka selama kesyirikan itu terus terjadi, selama itu pula perhatian kita terhadap akidah, terhadap tauhid harus digalakkan. Dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah memiliki peran dalam hal ini. Dan ini yang membedakan dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Ada banyak dakwah yang mengajak umat ke jalan Allah, tetapi tidak pernah perhatian terhadap akidah dan tauhid. Dengan anggapan tadi, bahwa di zaman sekarang tidak terjadi kesyirikan. Ada juga yang mengatakan, sekarang ini perhatian dan fokus kita harus kepada masalah-masalah politik. Karena kesyirikan yang terjadi bukan soal menyembah berhala, akan tetapi kesyirikan dalam politik. Maka kita harus berjuang menegakkan tauhid politik. Subhanallah. Tauhid politik. Ini istilah baru. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau hidup menghabiskan sebahagian besar dari waktunya untuk mengajari umat dalam hal tauhid. 13 tahun. Terus mengajari umat dalam hal tauhid, tidak bosan-bosannya. Setelah beliau ke Madinah pun sama. Beliau menguatkan dan mengokohkan akidah tauhid. Sambil menjelaskan hukum-hukum syariat yang lainnya. Ketika perang pun melawan musuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan tauhid. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang mengatakan, untuk apa kita perhatian terhadap tauhid? Lihat musuh sudah mengepung kita. Umat Islam di berbagai macam tempat banyak yang dibunuh. Sementara kita perhatiannya hanya terhadap tauhid saja. Menghancurkan kubah-kubah. Menjauhi masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan. Kapan kita berperangnya? Subhanallah. Orang-orang yang menyatakan seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengerti fikhul waqi. Tidak mengerti fikhul waqi. Walaupun mereka selalu menggembar-gemborkan fikhul waqi. Mengetahui kondisi, realita, kekinian. Tapi pada dasarnya tidak mengerti apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang fikhul waqi, iya kan? Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan beberapa perkara yang belum terjadi. Akan terjadi ini dan itu, akan datang suatu zaman yang begini dan begitu, dan terjadi belakangan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling tahu tentang realita. Tentang berbagai macam kondisi manusia. Dari waktu ke waktu. Dari zaman ke zaman. Apa yang beliau lakukan dalam dakwahnya? Menanamkan tauhid. Menanamkan akidah. Karena akidah dan tauhid ini modal utama dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam menghadapi era kekinian. Tauhid dan akidah. Dalam situasi perang sekalipun, sekali lagi Nabi SAW tidak mengabaikan urusan tauhid. Tidak mengabaikan urusan akidah. Beliau SAW tidak peduli berapa jumlah pasukannya. Yang beliau perhatikan, apakah pasukannya ini benar-benar sudah berada di atas tauhid yang sahih, di atas akidah yang sahih atau tidak. Kalau tidak, maka beliau luruskan. Ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beliau berangkat bersama dengan sebuah pasukan, di mana mayoritasnya baru masuk Islam pasukannya itu, kemudian melewati sebuah pohon. Pohon itu adalah pohon yang biasa orang-orang musyrikin berkumpul padanya, mengambil berkah. Mereka menggantungkan senjata-senjatanya. Ketika Rasulullah dan pasukannya melewati tempat tersebut, muncul inisiatif dari pasukan untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami sebuah pohon di mana pohon ini disebut dengan dhatu anwat. Buatkan bagi kami sebuah pohon dhatu anwat sebagaimana kaum musyrikin mempunyai pohon tersebut. Apakah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membiarkannya? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabaikannya? Ternyata tidak. Beliau tidak khawatir ditinggalkan oleh pasukannya. Beliau tidak khawatir pasukannya berkurang karena beliau menegur mereka. Tidak. Beliau tetap menegurnya. Allahu Akbar. Innah sunan. Sungguh ini adalah cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Apa yang kalian katakan ini persis seperti apa yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami ilah. Ilah. Sebagaimana mereka punya ilah-ilah. Dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukanlah dakwah yang bertujuan memperbanyak pengikut dan jumlah. Tidak. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dakwahnya betul-betul memperhatikan keselamatan umat. Keselamatan umat. Amar ma'ruf tetap beliau tegakkan. Kalau kebanyakan orang, kebanyakan dakwah yang berkembang belakangan ini tidak. Khawatir ditinggalkan pengikutnya, akhirnya mengabaikan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Khawatir dakwahnya tidak laku, akhirnya tidak peduli dengan berbagai macam kebatilan yang berkembang di tengah-tengah para pengikutnya. Dakwah salafiyah, ikhwan fil din rahimakumullah, bukanlah dakwah yang seperti itu. Bukanlah dakwah yang seperti itu. Dakwah salafiyah sekali lagi adalah dakwah yang betul-betul memperhatikan keselamatan umat. Bukti nyata dari hal tersebut adalah perhatian mereka terhadap masalah akidah dan tauhid. Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah. Maka Syekh Abdussalam bin Barjas mengatakan, فَالْوَجِبُ عَلَى الدُّعَاتِ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَعْتَنَوْ بِأَمْرِ التَّوْحِيدِ وَأَنْ يَهْتَمُوا بِهِ. Yang wajib bagi setiap du'at ila Allah, orang-orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, adalah memperhatikan urusan tauhid dan memprioritaskan urusan tauhid. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, imamul hunafa, imamnya orang-orang yang lurus agamanya, beliau mengatakan sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Apa yang beliau khawatirkan? Yang beliau khawatirkan adalah dirinya dan keturunannya terjerumus ke dalam kesyirikan. Tidak berada di atas tauhid yang benar. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saja seperti itu kekhawatirannya, maka tentu kita harus lebih khawatir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti millah Ibrahim. Wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Tauhid. Nah, salah seorang salaf, Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Wa man ya'man asy-syirka ba'da Ibrahim." Siapa orang yang menganggap bisa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dirinya dari kesyirikan, apalagi yang lainnya. Terlalu sombong kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kita saat ini tidak butuh dakwah kepada tauhid. Terlalu sombong dakwah yang mengatasnamakan Islam tapi kemudian menyatakan bahwa dakwah kita bukan dakwah kepada tauhid. Waliyallahu billah. Salah satu ciri dari dakwah yang menyimpang, dakwah yang tidak berada di atas jalur yang benar, adalah menjauhi persoalan tauhid. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, prinsip berikutnya yang kelima adalah al-ihtimamu bis-sunnatin nabawiyyah wal-hirsu 'alal 'amali biha wad-da'watu ila dzalika. Perhatian kepada sunnah Nabi dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya serta mendakwahkannya. Al-Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa syaraful mu'min wa manzilatuhu innama tuqasu bittiba'ihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kemuliaan seorang mukmin dan kedudukannya itu diukur dengan ittiba'nya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fakullama kana tahrihi lisunnati akthar kana lidarajatil ula ahaqqu wa aula. Setiap kali perhatiannya terhadap sunnah itu besar, maka dia semakin berhak untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jadi keadaan setiap mukmin itu diukur sejauh mana ittiba'nya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin seseorang kuat dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kuat kemuliaannya, semakin kuat kedudukannya. Kemudian kata Syekh Walidha, kana salafu as-sabiquna min at-tabi'in rahmatullah alaihim yaj'aluna al-mi'yar alladhi yu'khadhu bihi 'anil rajul al-'ilma huwa tamassukuhu bis-sunnah. Oleh karena itu para salaf dahulu dari kalangan para tabi'in, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mereka menjadikan sebuah patokan pada orang yang akan diambil ilmunya berupa tamassukuhu bisunnah, berpegang teguhnya kepada sunnah. Ya. Jadi patokannya adalah berpegang teguhnya kepada sunnah. Kalau ada orang alim kemudian berpegang teguh kepada sunnah, maka mereka ambil ilmunya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Ya. Kama qala Ibrahim An-Nakhai, seperti pernyataan Ibrahim An-Nakhai, kanu idza ataw rajula liyakhudhu anhu al-ilma nadharu ila salatihi wa ila sunnatihi wa ila hay'atihi thumma yakhuduna anhu. Seperti pernyataan Ibrahim An-Nakhai, kanu adalah mereka para salaf, idza ataw rajula, apabila mendatangi seseorang yang akan diambil ilmunya, maka mereka melihat bagaimana sholatnya. Mereka melihat bagaimana orang itu sholatnya. Mereka melihat sunnahnya. Mereka melihat keadaannya, perilakunya. Thumma ya'khudhuna anhu. Barulah kemudian mereka mengambil ilmu darinya. Ya. Jadi patokannya adalah tamassuk bis sunnah. Berpegang teguh kepada sunnah, bukan kecerdasan, bukan kepiawaian, bukan wawasannya yang banyak, Tetapi sejauh mana tamasuknya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyak hadis, banyak ayat, bahkan pernyataan-pernyataan para sahabat, para tabi'in yang memberikan motivasi untuk mengamalkan sunnah dan anjuran untuk berpegang teguh dengannya. Ada pernyataan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala yang sangat penting. Beliau mengatakan bahwa seseorang baru akan bisa dikatakan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah kalau dia mau belajar dan bersabar. Alhamdulillah. Ini pernyataan beliau. Ya. Jadi seseorang sekali lagi dikatakan berpegang teguh kepada sunnah kalau dia belajar dan bersabar. Tidak ada artinya seseorang yang mengatakan saya berpegang teguh kepada sunnah, saya berada di atas sunnah, tetapi tidak mau taklim, tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak ada artinya. Tidak ada artinya orang yang mengatakan saya berpegang teguh kepada sunnah, saya mengikuti sunnah, tetapi tidak bersabar di atasnya. Terkena fitnah sedikit goyah. Ya. Orang yang betul-betul berpegang teguh kepada kitab dan sunnah adalah yang mau belajar dan bersabar di atasnya. Nah. Banyak ayat, banyak hadis, banyak pernyataan para sahabat, para tabi'in yang memotivasi, mendorong untuk mengamalkan sunnah. Seperti hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melalui sahabat Irbad bin Sariyah, beliau menyatakan wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'izatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan kepada kami sebuah wejangan yang membuat air mata kami membuncah, hati-hati kami bergetar. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna hadza mau'izatu muwaddi'in. Sepertinya ini adalah wejangan perpisahan, maka sampaikan wasiat yang penting kepada kami. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya agar berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam dakwahnya adalah orang-orang yang memberikan perhatian yang serius terhadap sunnah, bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya dan mendakwahkannya. Ya. Dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan dakwah-dakwah yang lainnya dalam hal ini. Ya. Dalam dakwahnya kepada sunnah. Ya. Kata sunnah, jika diucapkan secara mutlak, maka yang dimaukan adalah jalan syariat yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyangkut urusan ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya dan yang lainnya. Di antara wasiat yang disampaikan oleh para salaf soal berpegang teguh kepada sunnah adalah pernyataan Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair rahimahullahu taala, beliau mengatakan as-sunana as-sunana fa inna as-sunana qiwamuddin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnah, berpegang teguhlah kalian kepada sunnah, karena sesungguhnya sunnah itu adalah qiwamuddin, tiangnya agama. Kalau tiangnya kuat, maka agama pun akan berdiri kokoh. Tetapi kalau tiangnya keropos, maka agama itu menjadi guncang. Tidak menancap kuat. Nah, kalau kita ingin menegakkan agama dengan benar, dengan sempurna, maka perkuatlah tiangnya. Apa tiang agama? As-sunnah. Tiang agama adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali semua kepada sunnah, niscaya agama akan tegak di muka bumi. Niscaya kaum muslimin akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kembali kepada sunnah. Nah. Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kana man mada min ulama'ina yaqulu al-i'tisamu bis-sunnah najah. Para ulama kita dulu, mereka mengatakan berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan. Ya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala mengatakan, wal ihtimamu bis sunnati fawaidun katsiratun la tuhsa. Perhatian kepada sunnah itu memberikan faedah yang sangat banyak sekali, tidak bisa dihitung. Di antaranya adalah tahsilul multazim biha darajatul mahbubiyah. Orang yang komitmen terhadapnya akan mendapatkan derajat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala kama fi haditsil qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. ولا يزال عبدي يتقرب بها إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله الذي يمشي بها ويده التي يبطش بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ. Tidaklah hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan menunaikan amalan-amalan yang sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Jika aku mencintainya, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Akulah penglihatannya. Akulah kakinya, akulah tangannya. Jika dia meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan berikan kepadanya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan berikan perlindungan kepadanya. Ini adalah keutamaan yang sangat tinggi sekali. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga orang-orang yang komitmen di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah akan menjaga setiap tutur katanya. Allah akan menjaga setiap perbuatannya. Allah akan menjaga setiap langkahnya. Apa yang diucapkan oleh lisannya akan senantiasa terbimbing. Langkah kaki yang diayunkannya akan terbimbing. Gerakan-gerakan tangannya juga demikian. Seluruh kegiatannya ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain itu, faidah dari berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk amaliyah, annaha tujbarul faraid. Sunnah itu akan dapat menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Ya. Kemudian faidah lainnya adalah bahwa berpegang teguh kepada sunnah di akhir zaman, pahalanya sangat besar. Ya. Pahalanya sangat besar. Berdasarkan hadis Utbah bin Ghazwan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna min waraikum ayyam sabr. Sesungguhnya di belakang kalian nanti, kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya, ada hari-hari yang membutuhkan kesabaran yang begitu besar. Kemudian Nabi mengatakan lil mutamassik fihinna yauma idzin bima antum 'alaiha ajru khamsina minkum. Bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah pada hari itu, dalam hal pahalanya bandingannya dengan kalian adalah 50 orang dari kalian. Satu berbanding 50. Dari kalangan kalian. Ada sahabat yang memastikan kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, awa minhum, apakah yang dimaksud dari kalangan mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal minkum, justru dari kalangan kalian, satu berbanding 50 pahalanya. Berpegang teguh kepada sunnah di zaman sekarang ini memang butuh kepada kesabaran yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah selalu menjadi pihak yang tertuduh, dikatakan ekstrim, dikatakan kelompok radikal, dicap teroris karena melihat penampilannya. Nah. Dikatakan orang yang merasa benar sendiri. Dicap sebagai orang yang suka mengkafir-kafirkan dan membid'ah-bid'ahkan orang lain. Itu semua nyata terbukti pada zaman sekarang ini. Sampai pada tingkatan orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dicap sebagai Wahabi yang perlu diwaspadai. La haula wa la quwata illa billah. Inilah bukti dari apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis tadi. Inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian nanti ada hari-hari yang butuh kepada kesabaran yang luar biasa. Ya. Kita rasakan begitu beratnya berpegang teguh kepada sunnah di zaman kita ini. Zaman yang asing, banyak orang yang tidak mengenal sunnah. Ya. Dianggapnya sunnah sebagai ajaran yang baru. Nah. Tetapi, dakwah salafiyah adalah dakwah yang tidak akan pernah padam. Ya. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq. Dari kalangan umatku akan tetap ada yang eksis. Ya. Konsisten. Berada di atas al-haq. Dan tidak banyak jumlahnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qa'ifah. Sekelompok kecil. Ya. Semoga kita semua termasuk ke dalam kelompok kecil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yang zahirina 'alal haq, yang selalu menampakkan diri dan berpijak di atas al-haq. La yadhurruhum man khadalahum. Tidak akan pernah membahayakan mereka siapapun yang menghinanya, yang mencaci makinya, yang mencercanya. Wa hum 'ala dzalika hatta qiyamah sa'ah. Mereka akan tetap seperti itu sampai terjadinya hari kiamat. Jadi tidak perlu takut kalaupun kita dicap sebagai kaum ekstremis. Tidak perlu takut kalaupun kita dicap sebagai Wahabi. Tidak ada dosa Wahabi. Tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Wahabi. Melainkan karena dakwahnya kepada sunnah, kepada tauhid. Melainkan karena berpegang teguhnya kepada sunnah. Kalau seandainya dakwah kepada tauhid dicap sebagai sebuah kesalahan, kalau seandainya berpegang teguh kepada sunnah dianggap sebagai sebuah kesalahan, maka niscaya tidak akan pernah ada lagi yang disebut dengan sebuah kebenaran. Tolong sebutkan. Apa bentuk kebenaran selain dari tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kalau tauhid dianggap salah, tauhid dianggap kebatilan, sunnah dianggap kebatilan, niscaya tidak ada yang namanya al-haq. Ya. Jadi tidak perlu mundur. Tidak perlu takut. Maju terus. Pantang mundur. Menjadi singa. Jangan menjadi kucing. Ya. Ini sepertinya istilah yang harus sering kita sebutkan ya di sini nih, populer. Ada singa, ada kucing. Subhanallah. Ya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena begitu pentingnya sunnah ini dalam kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengancam dengan ancaman yang keras kepada siapa saja yang meninggalkan sunnahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka, benci kepada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi berbahagialah, berbanggalah ketika kita mengenal sunnahnya dan berupaya untuk mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, nampaknya pertemuan yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.